بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Telah kita bacakan pada kesempatan yang lalu kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengenai salat tarawih, yang kita bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan dari kalam beliau, yaitu bahwa tidak ada pembatasan terhadap jumlah rakaat salat tarawih atau salat malam selain tarawih, yaitu di luar bulan Ramadan. Maka seseorang boleh melakukan sholat tarawih 20 sekian rakaat atau 36 rakaat atau 11 rakaat, 13 rakaat, ya, semuanya boleh dilakukan. Ya, hanya saja kita sudah sebutkan kemarin bahwa yang afdal dan yang baik yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menambah jumlah rakaat ketika melakukan sholat malam, baik pada bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Kemudian juga Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyinggung tentang permasalahan membaca Al-Quran ketika sholat tarawih dengan tartil. Maka inilah yang lebih afdal, yang paling afdal, yaitu membacanya dengan tartil. Dan tidak boleh membacanya dengan kecepatan yang dengannya seseorang akan menghilangkan beberapa huruf dari Al-Quran. Namun boleh membaca dengan cepat selama dia membaca dengan bacaan yang jelas, tidak ada huruf yang dihilangkan. Ya. Terlebih apabila orang-orang yang di belakangnya masih bisa mentadaburi apa yang dia baca dan memahami maknanya. Nah, ini pembahasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang sudah kita sebutkan kemarin. Kemudian kita lanjutkan ucapan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala setelahnya. Qala wa ba'du a'immatil masajid la yusalluna at-tarawih 'ala al-wajhil mashru'. Dan sebagian imam-imam masjid tidak melakukan salat tarawih dengan cara yang disyariatkan, yaitu tidak sesuai syariat. Qala li'annahum yusri'una fil qira'ati sur'atan takhillu bi ada'il Qur'an alal wajhi sahih, karena mereka membaca cepat dengan kecepatan yang akan merusak bacaan Quran tersebut, ya, dan menjadikannya tidak dengan bacanya tidak dengan cara yang benar. Nah, yaitu berkurang satu huruf atau dua huruf, ya, atau kemudian juga tidak ada matnya misalnya, ya, sehingga merusak bacaan karena terlalu cepat. Qala la yatma'innuna fil qiyami war ruku'i was sujud. Dan mereka juga, yaitu para imam yang memasjid tersebut, tidak tuma'ninah ketika berdiri ataupun ruku ataupun sujud. Qala wa tumaninatu ruknun min arkanis shalah. Sedangkan tumaninah adalah rukun dari rukun-rukun salat yang wajib untuk ditunaikan, harus ada rukun tersebut yaitu tumaninah. Naam. Yang kadar dari tumaninah dalam ruku dan sujud yaitu dia sempat membaca satu kali zikir yang disyariatkan ketika ruku atau sujud atau ketika iktidal, paling tidak dia sempat membaca satu kali zikir tersebut. Ya, ini kadar minimalnya dari suatu rukun bisa dikatakan tumakninah padanya. Ya, sempat membaca satu kali zikir. Qala wa ya'khudhuna bil adadil aqalli fir raka'at, dan mereka mengambil jumlah yang terkecil dari jumlah-jumlah rakaat. Itu memilih jumlah yang paling sedikit, 11 rakaat saja, ya, ditambah lagi dia melakukan sholat tersebut dengan cepat. Nah, tidak seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam kemarin, ya. Syekhul Islam menyebutkan beberapa imam mempercepat bacaan untuk mengejar jumlah rakaat yang banyak. Nah, paling disebutkan Syekh Shalal Fauzan sekarang itu apa? Mereka yang membaca secara cepat dan ditambah lagi memilih jumlah rakaat yang sedikit. Naam. Qala fa yajma'una baina taqlilir raka'ati wa takhfifish sholati wa isa'atil qira'ah. Maka mereka mengumpulkan beberapa kesalahan yaitu atau mengumpulkan beberapa hal yaitu mempersedikit rakaat dan meringankan sholat, kemudian bacanya pun tidak bagus. Ya. Bacaannya jelek dan ada kesalahan padanya, banyak kesalahan padanya. Qala wa hadza tala'ubun bil ibadah. Dan ini adalah perbuatan mempermainkan ibadah. Tidak boleh yang seperti ini, seperti seorang yang memperolok ibadah, menjalankan sholat dengan cara yang seperti ini. Ya. Berdirinya tidak tumakninah, ya, membaca dengan cepat langsung ruku, rukunya pun tidak tumakninah, ya, begitu turun untuk ruku baru sebentar pada posisi ruku, wallah alam sempat membaca zikir ataukah tidak, sudah naik lagi. Demikian pula ketika itidal, ya, sempat membaca zikir ataukah tidak, wallahu alam, kemudian langsung turun sujud. Demikian seterusnya. Ini seperti seorang yang sedang bermain-main dalam sholat. Nah, padahal seharusnya seseorang itu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ibadah salat tarawih dan juga salat-salat yang lainnya. Nah, jangan sampai dia seperti seorang yang bermain-main dengan ibadahnya. Qala fayajibu alaihim an yattaqullah. Maka wajib bagi mereka untuk bertakwa kepada Allah. Wa yuhsinu salatahum, dan memperbaiki salat-salat mereka. Wala yuhrimu anfusahum wa man khalfahum min ada'it tarawih 'alal wajhil masyru', dan jangan sampai mereka mengharamkan diri mereka sendiri, yaitu menghalangi diri mereka sendiri dan orang-orang di belakangnya yang mengikuti dirinya yang berjamaah dengannya untuk bisa menunaikan salat tarawih dengan cara yang disyariatkan, ya, dengan cara membaca dengan bacaan yang tertil misalnya, atau paling tidak bacaan yang bisa dicerna dan dinikmati bacaannya, ya, bukan bacaan yang terlalu cepat, kemudian tumakninah ketika ruku dan ketika sujud sehingga orang-orang yang mengikutinya pun bisa menghayati apa yang mereka baca ketika berzikir dalam ruku ataupun sujud ataupun i'tidal dan yang selainnya. Nah, maka hendaknya mereka memperbaiki sholatnya dan jangan sampai terjatuh kepada kesalahan-kesalahan yang disebutkan, ya, tidak tumakninah dan juga jelek bacaannya karena bacanya terlalu cepat. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada catatan kaki di sini Syekh Shalal Fauzan memberikan atau menyebutkan beberapa kesalahan yang lainnya yang banyak manusia terjatuh atau sebagian manusia terjatuh di dalamnya ketika salat tarawih. Qala wa ba'dhum yukhriju sawtahu bil qira'ati kharij al masjid. بواسطة الميكروفون نعم ميكروفون نعم فيشوش على من حوله من المساجد. Dan sebagian mereka, sebagian imam-imam masjid mengeluarkan suaranya ketika membaca Al-Quran sampai keluar masjid, yaitu dengan mikrofon, ya, mengeraskan suaranya dan memperbesar dengan speaker luar, ya, sehingga terdengar ke mana-mana, ya, dengan toa istilahnya, ya. Fayushawishu ala man haulahu minal masajid. Maka perbuatan yang seperti ini dengannya mereka mengganggu, ya, masjid-masjid yang di sekitarnya. Nah, dan ini banyak terjadi pada masa sekarang ini ketika melakukan tarawih, ya, tidak dicukupkan dengan speaker dalam saja namun dengan speaker luar. Demikian pula pada saat setelah tarawih mereka bertadarus, membaca Al-Quran, ya, dengan speaker luar sehingga mengganggu orang-orang yang di sekitar yang mungkin belum selesai tarawihnya atau sedang membaca di rumah atau sedang istirahat di rumah, terganggu karena perbuatan mereka. Qala wa hadza la yajuz, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man kana yaqra'ul Qur'ana wan nasu yusalluna tatawuan falaysa lahu an yajhara jahran yushghiluhum bihi. Barang siapa yang sedang membaca Al-Quran dalam keadaan manusia sedang melakukan sholat sunnah, ya. Ini mengenai gambaran permasalahan yang lainnya, ya. Ada seorang yang sedang membaca Al-Quran dalam keadaan manusia di sekitarnya sedang sholat sunnah, mungkin sholat sunnah rawatib qobliyah misalnya atau ba'diyah, ya. Dia ingin membaca Al-Quran dalam keadaan manusia banyak yang sedang melakukan sholat sunnah. Maka apa? فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ جَهْرًا يُشْغِلُهُمْ بِهِ. Maka tidak boleh baginya untuk membaca dengan keras, dengan jahr. Yaitu bagi siapa? Bagi orang yang membaca Al-Quran tadi. Dengan bacaan keras yang akan menyibukkan mereka, ya, akan mengganggu mereka dalam sholatnya. Nah, adapun apabila dia membaca jahr sekedar untuk memperdengarkan dirinya sendiri, ya, dan kerasnya suaranya tidak sampai mengganggu orang-orang di sekitarnya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Yang dibicarakan Syekhul Islam yaitu jangan sampai dia mengganggu dan menyibukkan orang-orang di sekitarnya yang sedang melakukan ibadah sholat sunnah. Qala fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabihi wa hum yusalluna fil masjid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menuju para sahabat, menemui para sahabat dalam keadaan mereka sedang sholat di masjid, ya. Dan kemudian sebagian dari mereka membaca dengan bacaan yang keras, ya. Dalam keadaan sebagian yang lainnya pun sedang melakukan sholat dan yang lainnya pun juga mengeraskan bacaannya, saling mengeraskan satu sama lainnya. Maka ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, ya ayuhan nas kullukum yunaji rabbahu, wahai sekalian manusia, setiap dari kalian itu sedang bermunajat dengan Rabbnya, berbincang-bincang, mengajak bicara Rabbnya. Fala yajharu ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, maka janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaannya kepada sebagian yang lainnya. Intaha majmu'ul fatawa, selesai dari kitab majmu'ul fatawa, yaitu kitab yang terangkum di dalamnya fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ini pun dikaitkan dengan kasus yang tadi, ya. Di suatu masjid sedang melakukan sholat tarawih, di masjid yang lainnya pun sedang melakukan sholat tarawih. Jangan sampai suatu masjid mengeraskan bacaannya, yaitu dengan menggunakan speaker luar atau toa tadi sehingga mengganggu orang yang di sekitarnya atau masjid yang di sekitarnya. Seperti itu tidak boleh. Ya, masing-masing sedang bermunajat, yaitu mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai mengganggu ibadah dari orang-orang yang di sekitarnya. Nah. Jadi ketika kita sedang melakukan ibadah, ya, jangan sampai kita mengganggu orang lain dengan ibadah kita. Seperti contoh lainnya ketika kita sedang sholat, jangan sampai kita dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan pandemi, merapatkan kaki sampai begitu rapatnya ya, menyakiti orang yang di sebelahnya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Demikian pula ketika duduk tawarruk misalnya, jangan sampai karena badannya besar, kemudian orang yang di sebelahnya jadi terganggu ya, karena tawarruknya dia. Nah ini adalah yaitu hanya sekedar sunnah saja tawarruk ketika pada rakaat terakhir. Nah tidak harus seorang melakukannya, jangan sampai dengan ibadahnya tadi dia menjalankan sunnah tadi justru mengganggu orang di sekitarnya. Nah maka ini kaidahnya. Kemudian disebutkan setelahnya, catatan kaki setelahnya juga masih mengenai kesalahan yang dilakukan oleh sebagian imam masjid. Qala wa ba'du a'immatil masajid yusri'u fil qira'ati. Dan sebagian imam masjid mempercepat bacaannya, wa yutiluha, dan memperpanjang bacaannya. Ya. Min ajli an yakhtimal qur'ana fi awalil ashri al-awakhir aw wasatiha, supaya bisa segera mengkhatamkan Al-Qur'an di 10 hari atau afan di awal 10 hari terakhir ya, misalnya hari atau malam ke-21, malam ke-22 misalnya, supaya bisa cepat selesai. Aw wasatiha, atau di pertengahan dari 10 malam terakhir tersebut. Nah, ini adalah suatu kesalahan yang biasa atau banyak terjadi di tengah-tengah imam masjid di negeri beliau yaitu Saudi Arabia. Ya, mereka mempercepat bacaannya dan memperbanyak jumlah bacaannya lebih dari satu juz atau bahkan mungkin sampai dua juz supaya bisa segera mengkhatamkan Al-Qur'an pada awal 10 malam yang terakhir, yaitu 21, 22 atau pertengahan ya. Misalnya 20 malam ke 24 atau 25 sudah selesai. Kemudian apa tujuannya? Qala fa idza khatamahu taraka masjidahu wa safara lil umrah. Nah, maka apabila sudah mengkhatamkan Al-Qur'an, dia meninggalkan masjidnya kemudian melakukan safar untuk melakukan ibadah umrah, menunaikan ibadah umrah. Ya, ibadah umrah pada bulan Ramadan memiliki keutamaan. Ya, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahajjatun ma'i, seperti atau kahajjatin ma'i, seperti ibadah haji bersamaku, yaitu suatu keutamaan yang besar ya. Suatu ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa khallafa makanahu man qad la yashihhu lil imamah. Dan kemudian dia menjadikan penggantinya seseorang yang bisa jadi tidak sah imamahnya, yaitu tidak sah untuk dijadikan imam karena bacaannya tidak bagus misalnya, ataupun tidak tumakninah ya, seorang yang sebetulnya tidak layak menjadi imam dijadikan ganti ketika dia sudah menyelesaikan Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an, sedangkan dia sendiri safar untuk umrah. Padahal imam-imam di masjid di Saudi Arabia yaitu adalah orang-orang yang ditunjuk dan diberikan ratib syahrian, diberikan bayaran bulanan ya, untuk apa? Untuk menunaikan amanahnya yaitu menjadi imam di masjid tersebut. Nah, ini keadaan mereka di sana. Nah, namun yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan di sini yaitu imam tersebut ya, ingin menyelesaikan Al-Quran dengan cepat, menghatamkannya, selesai khatam seakan-akan sudah selesai tanggungannya. Ya. Digantikan oleh siapapun boleh, akhirnya meminta ganti kepada orang yang lainnya yang sebetulnya ya, tidak layak dijadikan imam. Qalau hadza khata'un 'azimun wa naqsun kabirun, yang seperti ini adalah kesalahan yang besar ya, dan juga kekurangan yang besar dari orang tersebut. Naam. Qala wa tadyi'un lima wakkala ilaihi min al-qiyami bi imamatil musallin. Dan ini menyia-nyiakan amanah yang sudah diembankan kepadanya, yaitu menjadi imam bagi orang-orang yang sholat ila akhir syahr, sampai akhir bulan. Nah, ini yang dipasrahkan kepada mereka. Ini amanah yang mereka emban, namun mereka menyia-nyiakan amanah tersebut. Qala fa qiyamuhu bidzalika wajibun alaihi wal umratu mustahabbun atau mustahabbatun. Maka menjalankan amanah tersebut adalah wajib, sedangkan umrah hanya sekedar mustahab saja. Ya, walaupun keutamanya besar seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap itu adalah ibadah yang sunnah, ya. Walaupun umrah yang pertama, ya, yang rajih adalah wajib juga. Seorang wajib untuk berumrah dalam satu atau seumur hidup sekali. Seumur hidupnya paling tidak hendaknya dia melakukan umrah sekali, dan ini wajib. Dan bisa dia tunaikan ketika apa? Ketika berhaji, ya, bisa dia sekalian menunaikan ibadah umrah. Nah, jadi pada asalnya umrah adalah wajib. Nah, adapun orang yang sudah pernah umrah, maka selanjutnya umrahnya adalah mustahab seperti ya, ibadah haji. Maka umrah mustahab saja, ya, karena kebanyakan orang Saudi tentu saja sudah pernah melakukan umrah. Sedangkan menjalankan amanahnya untuk menjadi imam dari awal sampai akhir bulan, yaitu adalah suatu yang wajib. Qala fa kaifa yatruku wajiban alaihi li fi'li mustahab? Maka bagaimana bisa dia meninggalkan suatu perkara yang wajib untuk melakukan perkara yang mustahab? Ya, tentu saja ini adalah suatu yang tidak adil, ya. Suatu yang termasuk kezaliman, ya. Meninggalkan kewajiban yaitu menunaikan amanah, kemudian tujuannya adalah untuk melakukan perkara yang sunnah saja, sedangkan perkara wajib adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih ditekankan terhadap seorang hamba. Qala wa inna biqa'ahu fi masjidihi wa ikmalahu li'amalihi afdalu lahu minal umrati. Dan menetapnya dia di masjidnya, ya, yaitu menjalankan tugasnya menjadi imam sampai akhir bulan, dan dengan dia menyempurnakan tugasnya itu lebih afdal daripada umrah. Qala wa ba'dhum idza khatama al-Qur'ana khaffafa as-salata wa qallala al-qira'ata fi baqiyati layali asy-syahri. Dan sebagian dari mereka, ya, ketika sudah mengkhatamkan Al-Qur'an, mereka memperingan sholatnya, ya, memendekkan bacaan, ya, sehingga bacaannya awalnya mungkin membaca satu juz atau lebih, ya, setelah selesai khatam Al-Qur'an justru dibaca, ya, mungkin setengah juz atau kurang daripada itu. Nah, sampai akhir daripada bulan Ramadan. Qala allati hiya layalil i'taq minan nar. Yang malam-malam tersebut justru sebetulnya adalah malam-malam pembebasan dari api neraka. Yang sebetulnya hadis mengenai bosnya malam-malam yang terakhir adalah malam-malam pembebasan dari neraka tidak sahih, tidak sahih. Justru tiap malam adalah malam-malam pembebasan dari neraka. Namun apa yang disebutkan oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan, ya, berdasarkan pendapat para ulama yang mensahihkan hadis tersebut, bosnya malam-malam terakhir adalah malam-malam pembebasan dari api neraka. Qala wa ka'anna ula'i yarawna anna al-maqsuda min at-tarawih wa at-tahajjudi huwa khatmul Qur'ani. Seakan-akan mereka itu memahami, ya, bahwa yang diinginkan dengan tarawih dan tahajjud yaitu menghatamkan Al-Qur'an. La ihya'a hadhihi al-layali al-mubarakati bil qiyami iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian yang menjadi tujuan yaitu menghidupkan malam-malam yang berbarokah ini, yaitu terutama pada akhir-akhir Ramadan, 10 malam yang terakhir, dengan melakukan ibadah sholat malam, ya, untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menghidupkan malam-malam yang terakhir, ya, dengan banyak, ya, melakukan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sholat malam. Nah, jadi yang mereka pahami bahwasanya tarawih itu kalau sudah khatam ya sudah, ya, tidak perlu terlalu diforsir lagi, tidak perlu terlalu diperpanjang lagi bacaannya. Lah, ya, hendaknya pada malam-malam terakhir lebih di panjangkan, walaupun sudah mengkhatamkan Al-Quran sekalipun, ya, pada malam-malam sebelumnya. Tetap dipanjangkan bacaan Al-Quran pada malam-malam terakhir, yaitu dengan mengulang bacaan-bacaan yang telah lalu atau memilih dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang kira-kira bisa membawa kekhusyuan bagi dirinya dan para jamaah. Seharusnya itu yang dia lakukan. Qala wa talaban li fadailiha, ya, dan juga bahwasanya tujuan dari melakukan ibadah tarawih yaitu mencari keutamaan-keutamaan dari malam-malam yang berbarokah tersebut. Qala wa hadza jahlun minhum wa tala'ubi bil ibadah. Dan ini adalah suatu kebodohan dari mereka. Mereka tidak mengetahui tujuan yang hakiki daripada tarawih. Nah, bahwasanya itu adalah untuk menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, terutama malam-malam terakhir. Nah, dan ini adalah suatu bentuk bermain-main dengan ibadah. Qala wa narjullaha an yaruddahum ila shawab. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan mereka kepada kebenaran. Nah, ikhwan fil dirahimani wa rahimakumullah, apabila bisa mengkhatamkan Al-Qur'an di dalam salat tarawih, maka inilah adalah sesuatu yang bagus, ya. Dan para ulama menganjurkan yang seperti ini, ya, membaca dengan bacaan yang panjang pada salat tarawih, dengan bacaan yang tartil, dan kemudian bisa mengkhatamkan Al-Qur'an dalam salat tarawih tersebut, ya, pada bulan Ramadan. Ini adalah sesuatu yang bagus. Namun bukan tujuannya itu sekedar mengkhatamkan Al-Qur'an, namun tujuan dari salat tarawih tersebut adalah untuk menghidupkan malam-malam tersebut, ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Nah, adapun di tempat-tempat yang mungkin orang-orang akan merasa terbebani apabila dipanjangkan bacaannya, apalagi sampai harus menghatamkan Al-Quran, maka mereka akan meninggalkan ibadah, maka ya, diperhatikan keadaan masyarakat di sana. Nah, apabila mereka senang untuk dipanjangkan bacaannya, seperti apabila seorang mengimami di masjid-masjid pondok pesantren salafiyah misalnya, maka tidak mengapa. Dan ini yang dianjurkan untuk bisa memanjangkan bacaan dan menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Adapun di masjid-masjid umum yang mungkin di situ hadir masyarakat awam, ya, sebagiannya salafiyin, namun sebagiannya mungkin orang-orang awam, ya, di masjid-masjid umum, maka hendaknya melihat keadaan makmum yang ada di sana. Nah, ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kesalahan-kesalahan yang dibahas oleh Syekh Shalal Fauzan di catatan kaki. Kemudian dars ini ditutup oleh beliau hafizahullah taala dengan ucapan beliau, waffaqallahul jami' lima fihi shalahu wal falah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua dari kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan dan keberuntungan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad serta keluarganya dan para sahabatnya. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai pelengkap dari pembahasan mengenai salat tarawih. Insyaallah akan kita lanjutkan kepada dars yang setelahnya, dars yang ke-20, nah, mengenai hasungan untuk mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan, ya, insyaAllah pada kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.